Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita. Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.